الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, para jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita di hari yang mulia ini bertemu di tempat yang mulia ini, di majlis yang mudah-mudahan dimuliakan pula. Semoga kehadiran kita sebagai tanda syukur kita mendapat tempat di sisi Allah, dan menjadikan tanda syukur kita kepadanya sehingga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang mudah-mudahan berbuah amal saleh semakin bertambah pula hendaknya, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum, bila kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari yang baik ini pula, di mana kita sangat dianjurkan memperbanyak selawat dan salam kepadanya, mudah-mudahan kita semakin tentram dengan Nabi alaihissalatu wassalam, nyaman mengikutinya, dan di akhirat nanti termasuk yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat, para pecinta ilmu di manapun berada, kembali kita dipertemukan Allah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah menerima seluruh amal beliau, ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Masih berkaitan dengan al-bayan khamis, yaitu atau tentang pentingnya al-lughat al-arabiyah, tentang pentingnya bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an Al-Karim, dan bahwasanya Al-Qur'an semuanya turun dengan bahasa Arab. Sampai kita pada bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan atau diminta kepada beliau, apa buktinya bahwa Al-Quran itu semuanya dalam bahasa Arab. Lalu dia sebutkan banyak ayat, dan yang terakhir kemarin adalah firman Allah SWT, ya, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang mengikrar, yang mengatakan dengan tegas Al-Quran berbahasa Arab, yang kedua ayat-ayat yang mengingkari, yang mengingkari bahwa Al-Quran itu berbahasa ajam. Yang pertama bahasa Arab ditegaskan, yang kedua diingkari bahwa Al-Quran ada dalam bahasa selain bahasa Arab. Waqala walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan, seandainya Al-Quran itu kami jadikan dalam bahasa selain bahasa Arab, selain bahasa Arab namanya ajam ya, laqalu, mereka pasti akan bertanya lagi dan menolak. Karena memang kalau tidak mau itu banyak alasannya. Mereka akan berkata, laula fussilat ayatuhu. Kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kalau pakai bahasa selain Arab, kami mana paham? Harus dijelaskan. Maka Allah katakan, makanya laula fussilat ayatuhu. A'jamiyun wa arabi. Kenapa pula Al-Quran bahasa selain Arab, padahal ini Nabi diutus berbahasa Arab. Jadi nabinya Arab, masa dia berbahasa ajam? Makanya tidak masuk kata Allah SWT, karena nabinya orang Arab, maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab sebelumnya Allah sudah katakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Ya, tidaklah kami mutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjelaskan kepada mereka wahyu itu. Supaya mereka bisa menjelaskan wahyu itu kepadanya. Tentu saja menjelaskan dalam bahasa ibu kita lebih fasih, lebih mudah daripada menjelaskan dalam bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Oleh itu sekali lagi saya ingatkan bahwa negara-negara atau bangsa-bangsa yang maju itu rata-rata menggunakan bahasa ibu, bahasa aslinya. Yang banyak campur-campur maka juga lambat majunya. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalau mau maju baju di ilmu apapun, baik duniawi, ukhrawi, gunakan bahasa aslinya. Bahasa asli termasuk dalam menjelaskan agama ini, kalau dijelaskan dalam bahasa asli kita, ya setelah dipahami dalam bahasa aslinya, bahasa Arab dengan benar, akan lebih mudah dicerna dan lebih selamat dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Tapi setelah memakai bahasa yang bukan bahasa asli kita, banyak kita yang salah paham. Sehingga bahasa Indonesia sendiri pun banyak di antara kita yang tidak fasih menggunakannya. Sebab apa? Karena sudah bercampur-campur dengan bahasa-bahasa asing pada kebanyakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, macamnya hari ini kalau kita sebut berita bohong, orang enggak keren rasanya ya. Tapi kalau bilang hoax, ini baru bahasa bagus. Tapi kalau bohong, cerita mengada-ngada, ini sudah ketinggalan. Kaum muslimin dan muslimat. Padahal kalau ditanya lagi apa mana hoax, pokoknya hoax katanya, tidak benar. Allah musta. Nah, bagaimana ini Al-Qur'an pakai bahasa ajam? Sedangkan nabinya orang Arab. Mereka dapat lagi nanti. Maka Allah nafikan Al-Qur'an itu dalam bahasa ajam dan masih bahasa Arab. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di alinea 163 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa arrafana ni'amahu bima khassana bihi min makanah atau min makanihi. Allah mengenalkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat. Ya, setelah disebutkan pembahasan tentang bahasa Arab ini, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bima khassana bihi, yang dia khususkan nikmat itu kepada kita. Min makanihi, yaitu posisi kita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Ya, dari kalangan kalian, yaitu orang-orang Arab, atau dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anitum, beliau sangat tidak senang menyulitkan kalian. Jadi sangat tidak menyenangi hal-hal yang menyulitkan. Harisun alaikum. Jadi Nabi ini sebenarnya lebih paham dari kita untuk memudahkan kita daripada kita mencari kemudahan lagi. Artinya seluruh syariat yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada prinsipnya adalah at-taisir, yaitu memudahkan. Nabi alaihi salatu wasallam, ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak disuruh memilih antara dua perkara kecuali dipilihkannya yang termudah di antara keduanya. Jadi agama ini mudah, jangan dipermudah-mudah lagi. Jadi sebenarnya sudah mudah, jangan dipermudah-mudah lagi. Nah, dan seluruh syariatnya, seluruh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sangat memudahkan. Tidak bisa begini, ada solusinya dalam syariat. Ya, begini. Misalnya tidak bisa solat berdiri, maka boleh solat duduk. Kalau tak bisa duduk, boleh berbaring. Tak bisa berbaring, bagaimana lagi? Salat dengan dengan mata, ya, dengan dirak mata. Tak bisa juga dengan hati. Tak bisa lagi mati. Ya, pokoknya memang tak ada. Semuanya bisa. Ya, tak bisa berwudu pakai air. Tayamum pakai tayamum pakai apa? Pakai bedak. Pakai debu. Nah, baiklah kaum muslimin. Jadi semuanya ada kemudahan. Ya, puasa. Tak bisa menikah. Ya, puasa, puasa dulu. Nah, tak bisa bersedekah dengan harta, berzikir dengan lidah. Ya, pak. Tak bisa bersedekah dengan harta, berikan peringatan dengan ilmu. Semuanya ada dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala selebar-lebarnya. Jadi kalau nak berinfak, baca Subhanallah sekali sedekah. Baca dua kali sedekah. Makanya di akhirat nanti orang termasuk paling menyesal selain tidak berinfak juga tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berzikir itu paling mudah dan banyak sekali. Sebagaimana sebenarnya sedekah itu paling mudah. Paling mudah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam azizun alaihi ma'anittum, sangat tidak suka sesuatu yang menyulitkan kamu. Harisun alaikum, dan sangat berharap kalian ini beriman. Harisun alaikum, sangat berharap kita itu beriman. Jadi pikiran Nabi alaihi salatu wasallam itu bagaimana umat manusia ini dapat hidayah. Nah, begitulah seharusnya seorang yang berilmu, seorang dai selalu berpikir bagaimana umat itu mendapatkan hidayah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman pengasih dan penyayang. Rauf, pengasih, rahim dan penyayang. Ini Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat pengasih dan penyayang kepada kita umatnya. Ya. Beliau tak pernah berdendam kepada satu pun dari umatnya. Kadang-kadang ditarik orang dari belakang sampai merah lehernya. Ya, lalu seorang badui, bayar, mana harta Allah yang aku beri, Allah berikan kepadamu. Nabi hanya tersenyum dan meminta kepada sahabat untuk memberikannya. Jadi berikutlah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi. Berarti datangnya Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan kita umat manusia atau dari kalangan orang Arab itu adalah nikmat. Karena apa? Karena kalau seandainya diturunkan dari bangsa malaikat, ya tentu menyulitkan kita. Ya, kemampuan kita tidak sama. Atau diambil dari umat yang lain, misalnya diutus Nabi Musa kepada kita, kan? Ya, kita umatnya kecil-kecil, Nabi Musa besar. Nah, itu dari kalangan kalian sendiri. Kemudian sifatnya adalah ingin memudahkan kita, yang kemudian sifatnya sangat sangat berharap kita itu beriman. Coba bayangkan orang yang berharap sesuatu untuk kita, pasti akan mengusahakannya dengan sekuat tenaga, kemudian penyayang dan pengasih kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan lagi, waqala, kemudian Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah membangkitkan kepada orang-orang ummi. Orang ummi itu adalah orang yang tidak pandai menulis dan membaca. Menulis membaca. Rasulun minhum, seorang rasul di antara mereka. Yani dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi SAW itu nikmat. Dalam kalimat lain nanti, laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah telah mencurahkan nikmat kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ini juga nikmat. Allah mengenalkan kita kepada nikmat tersebut. Dialah telah mengutus di kalangan orang-orang ummi yang tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Ya, artinya apa? Bahwa ini benar-benar dari Allah, bukan dari hasil penelitian Nabi SAW, bukan hasil perkiraan dan rekaan Nabi SAW, atau bukan hasil belajarnya dari bangsa-bangsa lain, dari kebudayaan-kebudayaan lain, atau agama-agama lain. Tapi ini dari Allah SWT, betul-betul nikmat. Yatlu alaihim ayatihi. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian membersihkan mereka. Dengan apa? Membersihkannya dari segala penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat dibersihkannya dengan ilmu. Ya, makanya wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi membacakan dengan mengajarkan beda, memberikan ilmu. Ada membacakan ya supaya bisa membaca saja, tapi orang membaca belum tentu berilmu. Misalnya sekarang kita ya pandai bahasa Arab, lalu kita buka buku bahasa Arab tanpa guru, ini belum tentu kita mendapatkan ilmu seperti kalau dengan guru. Makanya Imam Ibn Qattan mengatakan, man kana syekhuhu kutubahu, siapa yang syekhnya adalah kitab-kitabnya, fa khata'uhu aktsaru min sawabihi, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Tidak 100% salah, tetapi pasti lebih banyak salah daripada benarnya. Maka disitulah pentingnya talaqqil ulum, yaitu talaqqi dalam menuntut ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ilmu Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wal hikmah, dan hikmah. Apa itu hikmah? Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir Al-Qur'an mengatakan bahwasanya al-hikmah, dalam beberapa tempat beliau menyebutkan bahwasanya al-hikmah bila disandingkan dengan Alkitab di dalam Al-Qur'anul Karim, maka maksudnya adalah as-sunnah an-nabawiyah. Karena aslinya hikmah itu dalam bahasa Arab adalah isabatul haqq, yaitu menetapi atau menepati kebenaran. Artinya benar. Makanya sunnah itu selalu benar. Jadi kalau nak hikmah kita dalam ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, maka jalannya adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita nak berdakwah, oh hikmah dakwahnya, tengok dulu hikmah dakwahnya itu mengikuti sunnah atau tidak. Karena bahasa sekarang kan asal hikmah, asal orang senang itu namanya hikmah, walaupun tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi bukan hanya sekedar memberi teori, dia juga berdakwah. Dia tidak suruh kita berdakwahlah kalian kepada Allah, saya tidak berdakwah, tidak. Dia sendiri yang berdakwah dan mengajarkan cara berdakwah kepada para sahabatnya. Ya, nanti Mu'az, kamu pergi ke Yaman, maka yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama dulu. Jadi ini yang perhatikan. Kalau diterimanya, baru masuk yang Kedua, fa'in qabilu min kazali au fikin aqarru laka bidhalik fa'alimhum bi anna Allah afdarad alaihim khamsa salawatin bil yawmi wal layla. Kalau seandainya mereka sudah mau bersyahadat, ya, dengan mau di sini bukan hanya sekedar mengucapkan, meyakini dan memahami. Ya, orang Arab dulu, kenapa orang-orang Arab di tempat Nabi berdakwah itu susah mereka mengucapkan syahadatin? Kenapa? Hah? Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan syahadat? Karena tidak paham. Nah, karena dia paham maknanya. Karena dia paham maknanya. Bahwa konsekuensinya adalah meninggalkan seluruh seluruh agama yang biasa dia dirikan, seluruh keyakinan yang biasa dia yakini. Itu yang tidak mau dia, karena dia paham. Kalau kita kan tidak, ya pokoknya nengok orang Islam rajin ke masjid, Cinan pula rajin ke masjid, sedangkan mungkin masalah-masalah yang lain kita tidak tahu konsekuensinya. Bahwasanya misalnya dia di agama lamanya biasa biasa apa? Pakai sesajen misalnya kan, biasa pesugihan, biasa santet-mantet dan sebagainya. Ya kan? Dia tidak mengira itu belum tidak dilarang oleh Islam. Setelah dia ketahui, oh ternyata dilarang. Akhirnya ya tentu saja menggugurkan syahadat dengan lafaz yang tidak mungkin, saya kafir kembali, payah itu kan. Cuman meninggalkan itu yang bertentangan dengan syahadatin itu kadang-kadang berat, sehingga tidak sedikit orang mengucapkan syahadatin tetapi amalannya membatalkan, keyakinannya membatalkan syahadatnya, membatalkan syahadatnya. Dia tidak sadar itu, dia tidak sadar. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang berbuat syirik padahal dia masih salat. Ya, mudah-mudahan karena dia enggak tahu, Allah maafkan. Karena uzur bil jahal itu ma'ruf. Kalau tidak tahu, semoga Allah maafkan. Makanya disitulah kenapa orang-orang Quraisy dulu ketika Nabi berdakwah, karena paham dia bahwa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi ibadah kepada selain Allah SWT, tidak lagi jenis apapun ibadah, baik nazar, doa, berharap dan sebagainya yang merupakan bentuk ibadah. Ma'asyur muslimin. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah isabatul haq. Dan kata Imam Syafi'i, al-kitab dengan al-hikmah dalam Al-Quran, maknanya al-kitab adalah Al-Quran, sedang al-hikmah adalah as-sunnah an-nabawiyah. Karena sunnah itu selalu benar. Karena al-hikmatu isabatul haq adalah menepati kebenaran. Menepati kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah mendefinisikan al-hikmah itu dengan fi'lu ma yambaghi fi ma yambaghi ala ma yambaghi, yaitu melakukan sesuatu yang semestinya yang patut dilakukan di tempat yang patut dilakukan dengan cara yang patut dilakukan. Jadi perbuatannya patut, kemudian di tempat yang patut, kemudian dengan cara yang patut. Itu hikmah. Betul lah itu. Jadi kalau kita berdakwah juga seperti itu. Di masanya dengan cara yang disampaikan itu benar, kemudian dengan cara penyampaian yang benar pada orang yang benar. Ini hikmah. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan ilmu sesuai dengan kadar kemampuan orang yang menerimanya. Kadar dan kemampuan orang yang menerimanya. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam, lalu kita bicarakan tentang fitnah yang terjadi di antara sahabat, misalnya antara mereka, bisa kembali kufur mereka. Ternyata Islam itu berkelahi juga rupanya. Kalau kita bicara tentang al-firaq, tentang golongan-golongan sesat dalam Islam, kan banyak kan? Ternyata Islam dia tidak jauh beda juga dengan agama sebelumnya. Aliran sesatnya banyak juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika sebagian saudara kita di barat sana ketika masuk Islam, ada yang mau masuk Islam, ada yang nanya kadang, Anda masuk Islam Syiah, masuk Islam Sunnah, atau masuk Islam Hanafi, Hambali dan Maliki dan sebagainya. Ini banyak di antara mereka mengurungkan lagi niatnya. Kenapa? Ternyata puak-puak juga dalam Islam ini. Di kita alhamdulillah paling di perang mimbar cuma ya dah. Di sana memang barang golongan sebagiannya. Ada yang memang ke golongannya mazhabnya Maliki, ada yang mengatakan sebagiannya. Dan ada pula yang memang terbuka. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang tidak membuat-buatkan agama ini. Baiklah kaum muslimin muslimat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah ingatkan lagi kepada kita nikmat yang diberikannya. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Wa kana mimma arafa Allah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana mimma arafa Allah nabiyahu min in'amihi an qala. Dan di antara ini kan Allah membentangkan bahwa dia itu diutusnya Nabi itu sebagai nikmat. Nah, di antara yang Allah kenalkan dan jelaskan kepada Nabi-Nya, kepada kita nikmatnya adalah dia kenalkan Nabi-Nya berupa nikmat, yaitu an qala, dia katakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ya. Tadi kan dia kenalkan nikmat secara umumnya kepada umat manusia ini dengan diutusnya Nabi SAW yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mengajarkan, yang membersihkan kita daripada syahwat dan syubhat, dan mengajarkan kepada kita ilmu Al-Kitab dan As-Sunnah, dan dengan itulah kita dapat hidayah. Nah, di antara yang dikenalkan Allah nikmatnya pula kepada Nabi kita SAW adalah Allah katakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Qur'an itu, hai Muhammad, mengangkat sebutanmu dan sebutan kaummu. Jadi, sebutanmu dan sebutan kaummu. Al-Qur'an itu mengangkat orang-orang Arab. Mengangkat nabi dan para pengikutnya dari kalangan orang Arab. Fa khassa qaumahu bizikri ma'ahu bikitabihi. Maka Allah khususkan kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizikri, dengan sebutan na'am ma'ahu bersama Nabi alaihi salatu wasallam bi kitabihi, dengan kitabnya, dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dan kaumnya yang dulu tidak ada, apa namanya, tidak dipertimbangkan dalam sejarah sama sekali. Ya, tidak diajukan. Buktinya Imperium Romawi dan Imperium Persia waktu itu tak tertarik untuk mendatangi Mekah ini, karena tidak ada sumber. Ya, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada minyak di situ. Ya, belum ada dolar hitam di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka diabaikan dalam pecaturan politik masa itu, besarnya masa itu. Nah, maka dengan datangnya Al-Qur'anul Karim mereka diangkat. Makanya dengan Al-Qur'an ini seluruh dunia mengenal bahwa Al-Qur'an berbahasa Arab, dan terangkatlah karena Nabi SAW adalah orang Arab. Maka orang yang semakin besar, semakin tinggi iman dan Islamnya, bangga dengan iman Islamnya, pasti mencintai Arab. Dan orang semakin jauh dan semakin lemah imannya, pasti membenci. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Pasti. Makanya hati itu enggak bisa didustakan. Kemana cenderungnya? Lihat orang pakai jubah, benci dia. Lihat orang pakai dasi, bangga. Berarti hatinya bersama orang pakai akidasi. Jelas kan tuh? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang tidak adil juga orang menghukum kalau pakai jubah tidak boleh, pakai dasi wajib, bukan tidak boleh, pak, wajib. Tapi dua-duanya sama-sama bukan budaya dasi. Budaya mana? Budaya kampar. Nah, dasi di mana? Dari barat. Iya tak? Betul pun tak? Ya, dasi dari barat. Kalau ada orang yang berbuat salah karena pakai pakaian jubah atau pakai kain cingkrang, lalu dilarang, terus Yang bikin salah pakai dasi, kenapa tidak dilarang pakai dasi? Tuh, yang korupsi yang banyak pakai dasi itu bukan? Serius nih ya? Ini bukan masalah politik kaum muslimin. Jadi sebenarnya kaum muslimin, makanya mencintai Arab dan orang Arab karena Islam, tanda kita sedang on fire. Apa on? Ya on fire namanya. Sedang hidup Islam dan iman kita. Dan dikala iman dan Islam itu mati, pasti akan membenci yang namanya Arab. Karena tidak bisa dimungkiri, sampai hari ini dengan keadaan yang mereka serba kacau sendiri, yang paling memikirkan Islam pasti mereka lebih daripada yang memikirkan perkembangan Islam dan kepentingan Islam lebih dari kita atau tidak? Perlu bukti nampaknya. Perlu bukti. Mana yang lebih banyak memikirkan dakwah Islam, orang Arab atau kita? Orang Arab, apa buktinya? Iya, mereka yang membuka pintunya untuk kita belajar. Ya. Sudah Bapak gratis tadi ya. Gratis kalau kita. Entah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah. Buktinya adalah bahwa pertama, yang berani mengatakan dasar negaranya Islam kan mereka. Yang kedua, yang banyak memberikan kegiatan-kegiatan dakwah di seluruh dunia mereka. Kita apanya? Nama, jumlah betul. Tapi untuk berkiprah belum. Untuk mendukung perjuangan Palestina kadang masih ragu-ragu kan? Kan masih ragu-ragu. Baru sekedar mendukung secara lisan politis. Lah? Apalagi mendukung dengan piti. Iya, kalau bukan karena rakyat mungkin ya. Nah, masih ragu-ragu, dimana bukan ragunya, bukan masalah. Tahu kita masalahnya utang kita apa? Masalahnya utang banyak, mau diantuk ke apa itu masalahnya. Baik-baik kaum muslimin muslimat, tentu tidak suka bicara ini nampaknya. Ya, maksud saya mengatakan ini bahwa semakin meningkat iman dan Islam seseorang pasti menyenangi yang semua terangkat karena Islam. Nah, orang Arab terangkat karena Islam. Orang Arab terangkat karena Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak mungkin kecuali dengan bahasa Arab. Tidak paham kita bahasa Arab kecuali melalui orang Arab. Maka membenci orang Arab adalah sedang menurunnya iman dan mencintai orang Arab. Tapi di sini maksudnya orang Arab yang Islam ya, bukan mencintai Abu Jahal, Abu Lahab, tidak. Mencintai Arab karena Islamnya tadi, karena Islamnya tadi. Ya mau tidak mau kita harus mengakui dengan jujur tak jujur pun ya, melalui penelitian orang internasional bahwa memang yang paling pemurah di dunia itu adalah orang Arab. Mereka kalau membantu itu, setahu saya ya, saya tidak tahu politiknya, tahu saya tidak pernah ada embel-embel politisnya. Bantu ya bantu aja. Tapi kalau coba siapapun yang bantu negara manapun pasti ada keinginannya. Iya tak? Betul? Buka bantu hibah atau hutang lunak, tapi harus luluskan investornya, pengusaha-pengusahanya dengan kemudahan-kemudahan yang barangkali entah yang terjadi hari ini ada hubungannya, kalau tidak yang jelas doakanlah keselamatan bagi bangsa ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nampaknya ada hubungannya. Ya, nampaknya ada hubungannya. Ya, semoga Allah berikan mereka petunjuk. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Waqala, kemudian Allah berfirman lagi, masih mengingatkan nikmatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Keluarga di sini maksudnya adalah sukunya. Wa qala litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan Allah berfirman pula supaya kamu memberikan peringatan kepada penduduk ummul qura, yaitu ibunya para ibunya negeri-negeri, yaitu Makkah al-Mukarramah. Dalam surah Asy-Syura ayat 7, wa ummul qura Makkah. pusatnya negeri-negeri itu adalah Makkah. Ya, ahli geografis memang pusatnya bumi itu ada di Makkah. Nah, wahiya baladuhu wa baladu qaumihi. Dan Makkah itu adalah negerinya Nabi dan negeri kaumnya Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'alahum fi kitabi khasatan. Maka Allah jadikan mereka disebutkan dalam kitabnya secara khusus. Wa adkhalahum ma'al munzarina ammatan. Disebut secara khusus asyiratakal aqrabin. Wa adkhalahum ma'al munzarina ammatan. Dan disebutkan pula mereka bersama orang-orang yang diberikan peringatan secara umum. Wa qada ayunzaru bilisanihimul arabi. Dan Allah telah mengqadakan, memutuskan atau mewajibkan bahwa mereka diberikan peringatan dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Lisani qaumihi minhum khasatan, yaitu lisannya, bahasa kaumnya, di mana Nabi diutus dari kalangan mereka secara khusus. Fa'ala kulli muslim. Nah, kalau demikian, wahai kaum muslimin, fa'ala kulli muslim, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayyata'allama, wajib mempelajari bahasa Arab. Min lisanil Arab, wajib mempelajari dari bahasa Arab. Ma balagahu jahduh, sesuai dengan kemampuannya, sejauh kemampuannya, sekuat kemampuannya. Hatta yashhada bihi alla ilaha illallah, sampai dia bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ini banyak orang Islam hari ini tidak bisa mengucapkan, ya, tidak percaya. Tuan-tuan, nanti silakan berhubungan dengan Bapak KUA nanti. Makanya kenapa ada pembimbingan catin hari ini, calon pengantin. Cuman sayangnya mungkin ini juga perlu kita ingatkan kepada para bapak-bapak penyuluh ini, ya, pada umumnya catin itu disuruh datang berdua, padahal mereka belum halal. Ini kadang disuruh pula duduk bersanding berdua. Ya, ini juga beberapa mungkin yang perlu diluruskan kepada bapak-bapak saudara-saudara saya penyuluh, jangan suruh mereka datang berdua, apalagi duduk berdua, apalagi disuruh makan sepiring berdua. Ini kadang-kadang kita lupa, karena apa namanya, secara teori membiasakan untuk makan bersama, ya. Kalau memang itu masuk dalam bagian itu pasca akad nikah. Pasca akad nikah nak melati itu. Tapi kalau melati berdua, naik motor berdua, itu harus pasca akad nikah, bukan pranikah. Pranikah itu dosa semuanya. Pranikah itu dosa semuanya. Cuman tidak jarang saudara-saudara saya lihat seperti itu, melakukannya, catin itu datang dan didekatkan berdua, padahal belum halal. Nah, harusnya catin itu, khususnya yang perempuan, ya, jangan dibiarkan pergi dengan calon suaminya. Kalau mereka orang-orang yang tidak beragama, dan ini umumnya, mohon maaf ya, tidak beragama maksudnya bukan orang kafir, maksudnya tidak paham aturan agamanya. Rata-rata kan hasil pacaran, kan? Hasil paciran atau pacaran? Hasil pacaran. Disuruh mereka berdua datang, tidak jarang. Ya, mereka melakukan zina sehari menjelang akad nikah, seminggu menjelang akad nikah. Karena sudah aman rasanya. Orang tua sudah restu, Pak KUA sudah izinkan, itu ya, dan sebagainya. Akhirnya kita punya andil pula untuk membiarkan mereka melakukan zina tadi. Ya, alasannya kan kalaupun hamil gara-gara itu enggak terbuka aibnya nanti. Padahal ini merusak hubungan sepanjang hidup. Karena yang sahih, wallahu alam, yang sahih adalah enggak boleh menikahkan orang yang dalam keadaan hamil di luar nikah. Bahkan yang hamil karena nikah pun tak boleh dinikahkan, kan? Kan tidak boleh, kan? Ada orang janda, suaminya meninggal atau bercerai, dia hamil, boleh nikah, kan? Padahal hamilnya halal enggak? Halal. Secara ya, secara logikanya, ya secara kiasnya lebih aula dia dinikahkan dari orang yang hamil dengan cara haram. Ya Pak ya? Karena halal dengan halal enggak boleh dicampur. Apakah halal dengan haram? Cuman sayang kompilasi hukum Islam di Indonesia membolehkan menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya. Dengan orang yang menghamilinya. Ini ijtihad sebagian ulama, semoga Allah memaafkannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke sini. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan fa'ala kulli muslimin ayata'allama min lisanil Arab, mesti belajar bahasa Arab sekuat kemampuannya, minimal sampai dia bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Harus tepat. Ya, asyhadu ya alla ilaha illallah. Karena kalau dia tidak tepat bacaannya, bisa berubah maknanya. Dalam bahasa Arab, sin dengan tha itu akan berbeda, sad akan berbeda. Makanya ulama sangat ketat di sini. Khususnya yang akan menjadi imam mesti bacaannya yang rukun ya, mesti benar. Ya Pak ya. Nanti dia baca alhamdulillah. Lain artinya. Alhamdulillah segala puji, alhamdulillah itu memadamkan pujian intinya, bertentangan sekali. Jadi harus an'om ta'alain dan sebagainya. Makanya imam tidak boleh sembarangan. Imam tidak boleh sembarangan. Kalau nak jadi imam mesti harus talaqqi, harus tahsin, harus tajwid dan benar bacaannya. Ini kadang-kadang sebagian banyak masjid masih siapa yang berani maju mah maju. Padahal di situ aja banyak orang-orang yang lebih ahli. Jadi terpaksa yang ahli-ahli garuk kepala sambil sholat. Apa pula dia yang maju? Ini kaum muslimin dan muslimat. Ini bukan berani-beranian ini. Ini adalah tanggung jawab. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Harus dipahami. Ya, dipahami secara bahasa Arab. Wa yatlu bihi kitab Allah, dan dengan pandainya dia membaca bahasa Arab, dia bisa membaca Al-Kitabullah. Di sinilah kenapa sebagian besar dulu ulama melarang menuliskan Al-Qur'an dengan bahasa Latin, karena tak akan sama hasil bacaannya. Dan ada sekarang dituliskan bahasa Latin. Dalam untuk proses mengajar mungkin tidak apa-apalah, tapi ketika disertakan dalam mushaf ini tidak bagus. Tidak bagus. Bagian besar ulama melarangnya, seperti ayahnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini, termasuk menentang menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa asing. Sebab terjemah tak akan pernah mewakili 100% makna asli Al-Qur'anul Karim. Karena sebagian terjemahan itu harus ditafsirkan. Ya, tidak bisa diterjemah secara letter-ledge. Saya biasa merevisi terjemahan mushaf di Mujamma'an Malikahat di Madinah. Banyak kenanya di sini. Mereka menterjemahkan sesuai bahasa dasarnya. Kalau itu dipakai, tidak paham maknanya. Bisa tidak paham maknanya. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi harus dia bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan pedawannya tadi. Dia harus tepat bacaannya. Makanya kita baca alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha itu penting. Kemudian harus diajarkan oleh yang betul-betul nutqnya sahih. Kadang-kadang karena mohon maaf sebagian kadang sudah jadi juri tajwid pula kadang, tapi bacaannya kacau kadang. Sudah jadi juri tajwid, dia sendiri bacaan Qur'annya masih masalah. Akhirnya ini ya dari guru dikembangkan oleh muridnya. Dan setelah itu tidak mau lagi belajar kepada yang lain. Oh, ya, padahal gurunya hebat dulu jadi juri dia kan. Jadi badan baca Al-Qur'annya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa nun jadinya? Ada. Ya, saya. Nah, Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. wa yantiqu bizzikri fi ma furid alaihi min at-tadbir. Kemudian bisa membaca zikir yang diwajibkan. Kan ada zikir yang diwajibkan dalam beribadah, supaya dia bisa mengucapkannya dengan benar. Dengan benar. Apa zikir yang wajib misalnya? Takbir dalam salat. Takbir dalam salat wajib enggak? Wajib. Ya, takbiratul ihram rukun. Takbirul intiqal wajib. Jadi mengucap itu wajib kaum muslimin. Lalu kalau dia tidak bisa mengucapkannya dengan lisanul Arab, dengan bahasa Arab, saya ada mendengar sebagian dari imam mengucapkan Allahu Akbar. Ada ya, ya? Ada sebagian tuh Allahu Akbar. Padahal sudah guru ngaji tuh. Jadi nanti juga murid-murid ini ikut Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah menyeberang jadinya. Karena abara bil ain itu menyeberang. Kaum muslimin, atau mentakbirkan mimpi. Kan? Abara ya'buru, atau mengambil ibarat, ibrah. Jadi harus akbar. Akbar, bukan akbar. Atau ada lagi macam ajbar. Apa makna ajbar? Ini mendekat-dekatlah dari jabara, yaitu yang maha maha perkasa, al-jabbar. Tapi bukan itu yang dimaksud, adalah Allahu bil kaf, Allah yang maha besar. Ini sigat takdir, lebih besar dari seluruh makhluknya. Makhluk yang paling besar kan arasy. Allah lebih besar dari arasynya. Kalau lebih besar berwujud dia, ya berwujud. Berwujud berjisim. Nah, kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang Allah dan Rasul katakan. Itu bayangan-bayangan kita itu dibuang semuanya. Semua yang kita bayangkan pasti salah tentang itu. Kita hanya menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Ya, Allah mengatakan dia punya wajah, maka kita kan punya wajah. Seperti apa? Wajah mesti berbagi-bagi berjisim, itu pembayangan antum, bukan kita. Kita tidak meyakini itu. Jelas, Allah punya wajah. Apakah wajah bagian tubuh seperti bagian dari tubuh? Demi Allah tidak, kita tidak meyakini itu. Itu namanya tajsim, mujassimah. Nah, jadi menetapkan sifat bukan berarti mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan itu karena memang dasar pijakannya bid'ah tadi, yaitu menganalogikan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah kepada makhluk. Kalau kita tetapkan wajah, berarti wajah di makhluk bagian dari tubuhnya, berarti menyebutkan Allah punya wajah, berarti punya tubuh. Ini keyakinan bid'ah, tajsim. Dan ahlu sunnah tak pernah berkeyakinan seperti itu. Kalau ada yang menisbatkan itu ke ahlu sunnah, itu adalah tuduhan bohong para ahli bid'ah kepada ahlu sunnah. Dari dulu ahlul kalam, Ibn Kulab, Al-Jahmiyah, menuduh ahlus sunnah itu mujassimah. Menuduh ahlus sunnah itu mujassimah. Lalu para pengikut belakangan juga menuduh ahlus sunnah mujassimah. Mereka memaksakan kita. Kita tidak terima. Allah bukan berbagi-bagi. Yang mengatakan berbagi-bagi itu mengkiaskan Allah kepada makhluk. Kita tidak pernah mengkiaskan Allah pada makhluknya. Allah yang katakan, bukan kita. Bukan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi wa intiqu bizzikri bima furida alaihi min at-takbir, yaitu mesti mengucapkan yang wajib dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab seperti zikir-zikir tadi. Atau wa umira bihi min at-tasbih, atau yang disuruh dia baca seperti tasbih subhana rabbiyal azimi di dalam rukuk, subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Apakah pakai wa bihamdihi? Khilaf di antara ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahih atau menghasankannya. Wallahu alam. Yang penting jangan sampai kelahi dalam solat. Kalau dulu cerita buya-buya kami dulu, ada orang solat imamnya Muhammad, imamnya NU, makmumnya Muhammadiyah. Waktu itu kan sangat kental sekali perselisihan antara dua ormas ini dulu. Sekarang masih juga, semoga Allah damaikan ya, damaikan dengan himpun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Pokoknya segala perselisihan sekelompok kelompok penyelesai akhirnya ada di sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Soalnya mau atau tidak mau lagi nih. Mau atau tidak mau kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang imam karena tahu dia ada Muhammadiyah di belakangnya, lalu dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dikuatkannya, dijaharkannya oleh imam tadi. Yang di belakang makmum tidak mau kalah, dia baca pula subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdih. Ini bisa jadi batal salat jadinya kaum muslimin. Jadi dia kuatkan pula subhana rabbiyal azimi tanpa, ditambahnya tanpa wa bihamdih, untuk mendebat, dan sampai dalam salat pun berdebat orang. Allahu musta'an. Hah? Kaum muslimin dan muslimat. Jadi harus mempelajari hal-hal yang harus dibaca di dalam salat, di dalam zikir-zikir yang dalam bahasa Arab. Ini minimalnya. Ini minimalnya. Yang tujuan utamanya adalah memahami Al-Qur'an, memahami hadis, bisa beribadah dengan benar di dalam Islam ini. Ya, dan ini mesti dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah. Adapun untuk menjadi seorang pakar dalam bahasa Arab, menjadi seorang pakar dalam ilmu fikih, menjadi seorang ahli dalam ilmu hadis, dalam ilmu akidah dan seterusnya, ini tambahan. Ini tambahan. Tapi yang mendirikan rukun itu mesti kita pelajari. Termasuk bagaimana pergi haji ke Baitullah, apa yang harus dibaca dan seterusnya. Berdoa Allah SWT menjadikan kita yang senantiasa mencintai bahasa Arab karena mencintai Al-Quranul Kirim. Karena pasti beda Pak, orang yang menyanyi, maaf menyanyi boleh, mengaji maksud saya, cuma dianalogikan menyanyi karena memang banyak orang suka nyanyi. Orang yang pandai bahasa Inggris melakukan baku bahasa Inggris dengan yang tidak pandai bahasa, beda tidak? Beda. Beda lah. Sama orang yang melakukan lagu cinta dalam bahasa Indonesia, dia sedang kasmaran dengan yang sudah tua-tua, sama tidak? Tidak paham Pak. Ini contoh saja, ada aja contohnya. Ya kita contoh realita ini Pak. Baru nanti sini. Orang yang paham dan meresapi apa yang dia ucapkan lebih dari orang yang hanya sekedar mengucapkan. Betul? Ya kalau misalnya yang muda-muda yang belum punya apa, yang dulu muda-muda dulu ya, kaum muslimin masih belum ngaji, dia ketika menyanyikan itu lagu tentang cinta hanya engkau di hati, itu ada maksud, iyalah, akan lebih merasa dari orang yang hanya sekedar mengucapkan. Makanya saya sering kadang di supermarket atau di mana kan ada lagu-lagu barat diputarkan, saya bilang paham enggak kalian ini lagu ini? Enggak Pak, cuma disuruh putar katanya. Ginilah saya berilah, kalau ada yang enggak paham pun tapi tetap berpahala mendengarkannya, apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Ya. Enggak, apa namanya? Kami enggak punya kata. Kalau saya yang kasih mau enggak muternya. Nah, itu terserah manajer, payah lagi kan. Ini. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi kan ada tawaran kita kan. Kalau dia mau saya kasih. Ya, kasih aja CD untuk diputarkan. Cuman kan memang kalau bukan karena pemiliknya yang sudah ngaji, susah. Orang Islamnya susah, apalagi yang bukan Islam. Tapi setidaknya ada usaha kita untuk itu. Ya sambil apa namanya bahasa menyapa gitu ya. Daripada kita meremaja nengoknya, lebih baik kita sampaikan yang kita usulkan. Baiklah kaum muslimin. Nah, demikian pula orang yang baca Al-Qur'an dengan bahasa yang dia pahami, kemudian pas pula keadaannya seperti itu. Sedang dapat musibah, dia baca ayat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wabashshiris sabirin. Dia sedang dapat musibah, lalu ternyata ayat menyuruh mengatakan Allah akan uji kalian dengan sedikit. Ternyata ujiannya sedikit rupanya. Masih ingat khutbah kemarin saya katakan satu ceplungan ke surga melupakan penderitaan selama di orang paling menderita ini. Jadi sebenarnya kecil sekali penderitaan dunia ini. Maka di ujung ayat wabashshiris sabirin, beri berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Oh, pasti kita ada rasa di sini kaum muslimin kaum muslimin. Iya kan? Atau ketika dia sedang dapat nikmat kan, terbaca pula ayat matsalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamatsali habbah, seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji tampang itu ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, setiap cabang di kulli sumbulatin 100 habbah. Ya maka tertarik, oh ini harus saya infakkan. Coba bayangkan 1000 kita infakkan pagi ini, insyaallah Allah balas dengan 700 ribu. Cukup enggak? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sesuai yang Dia kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, kalau paham ini pasti akan lebih menyerap, meresap hati kita dibanding enggak paham. Maka dengan demikian, maka kita mesti berazam memahami bahasa Arab ini. Ya. Dan untung-untungnya nanti kita bisa mentadabburi sendiri Al-Qur'anul Karim. Setiap membaca dengan tadabbur. Tadabbur ini hak setiap muslim. Ya, hak setiap muslim mentadabburi Al-Qur'an. Ya, tapi kalau untuk menjadi menggali hukum-hukum yang tersurat dan tersirat, ya tidak semua orang memang. Tapi untuk memahami khitab Al-Qur'an, insyaallah paham ya, Pak ya. Mudah kan? Karena mau walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mumuddakir. Al-Qur'annya Allah mudahkan memahaminya. Masih ingat bahwa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa tafsir terbagi 4, ya. Pertama, mudah dipahami oleh siapapun. Kedua, orang Arab dengan bahasa, keahlian bahasanya. Yang ketiga, para ulama. Dan yang keempat, hanya Allah yang paham tafsirnya. Nah, kebanyakan dari jenis pertama dan yang kedua. Yang ketiga, yang khusus ulama, ada pula bagiannya. Disitulah Allah nak melebihkan sebagian dari yang lain. Tapi pada umumnya Al-Quran dimudahkan untuk dipahami. Gitu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb pemilik alam semesta. Ada kita nak paham? Paham semua? Bahwa pujian kepada Allah. Paham kita semua? Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada lagi yang berkuasa waktu itu. Semua kita paham itu. Dan seterusnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Tidak paham maknanya. Ya? Karena hanya Allah yang paham. Ini minal mutasyabihat. Tapi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah al-kitab. Apa maksud al-kitab di sini? Al-Qur'an. Paham kan? Tidak ada keraguan padanya. Oh, kita tidak boleh meragukan sedikit pun Al-Qur'an. Nah, karena kita beriman padanya. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Paham tak? Kalau nak jadi yang bertakwa, ikut Al-Qur'anul Karim dan seterusnya nanti. Mudah kan? Mudah sekali. Kita akan tadabburi ini. Bahkan bisa saja nanti dari situ kita menjadi seorang yang tambah ilmu terus. Kitab ini saja, kata Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, 50 kali dibaca dengan Imam Syafi'i, ada tambahan ilmunya. Pada ini karangan Imam Asy-Syafi'i manusia. Apalagi Al-Quran yang takkan pernah habis hikmahnya. Makanya sampai hari tafsir masih ditulis orang. Padahal kepakaran, mana yang lebih pakar? Mohon maaf ini, mana yang lebih pakar? Imam At-Tabari dari Syekh Az-Zuhaili. At-Tabari, tidak ada yang meragukan itu. Cuma perlu lagi ditulis oleh para ahli tafsir zaman? Iya, perlu. Karena hikmahnya tidak pernah habis. Saya nak nanya kepada tuan-tuan, mana yang lebih hebat? Imam Asy-Syafi'i misalnya, daripada Imam An-Nawawi? Imam Asy-Syafi'i, buktinya An-Nawawi ikut Imam Asy-Syafi'i. Cuma kenapa Syafi'i, Imam Nawawi nulis lagi kitab-kitab dan tafsir dan sebagainya? Karena hikmahnya tak pernah habis. Tapi alim lebih alim Imam Syafi'i. Dan kita lanjutkan lagi, mana yang lebih alim, Imam Asy-Syafi'i daripada Abu Bakar Siddiq? Abu Sufyan lebih alim. Tidak diragukan itu. Cuman permasalahan lebih komplik dan lebih kompleks di zamannya Imam Syafi'i, sehingga dia lebih banyak berfatwa dibanding Imam Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam ilmu lebih dalam Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kenapa sebut imam? Karena dia disebut dengan al-imamain. Kalau sebut dalam di kalangan sahabat, al-imamain, as-syaikhain, Abu Bakar dan Umar. Nah, itu ma'rum dalam kitab kita akidah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membuat kita dalam hati kita cinta pada kitabnya ini, dan cinta dengan segala sesuatu yang mendekatkan kita kepadanya, baik berupa manusia maupun berupa ilmu-ilmu alat yang mengenalkan kita dengan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.